ada Gempar, ada SPGM, juga ada SNP Indonesia, Rena, KDI, Ju, Palapa. Selamat malam semuanya. Selamat malam SNP tanya diangkat bareng-bareng lagi ya. Buat aku salaman dulu ya. Nyanyi bareng yuk. Aku menunggu kedatangan.